lempar selimut kegelisahan, tinggalkan kamar kepengapan, bukalah pintu sentuh udara, lepas ikatan membelenggu, berjalanlah menuju cahaya di sana. Membuat ceria.